fi ma'ashihi wa ma'adi, baik dalam hidupnya di dunia maupun nanti kembalinya di akhirat. Wa inna nisyana rabbi subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha. Orang yang lupa kepada Allah, konsekuensinya dia akan lupa kemaslahatan dirinya, ya, dan lupa dengan dirinya sendiri. Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah akan buat mereka lupa diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang hamba yang berpaling daripada Tuhannya, lalai dari mengingat Tuhannya, maka akan menjauh daripadanya segala macam bentuk kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian pembahasannya panjang. Di antaranya dibahas dalam pembahasan ini, orang yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat menjadi sempit hidupnya. Ya. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, sungguh baginya akan kujadikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku akan kumpulkan dia, bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia bertanya, Tuhan, mengapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta? Uqad kuntu basira, padahal dahulu aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan dia. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Allah tak akan perlihatkan, tak melihat, ya, hamba tersebut tak melihat kemaslahatan baginya. Dilupakan Allah SWT, diacuhkan, dicueki. Ain tansa fil adzabi kama nasita ayati, tunsa fil adzab, maka engkau pun dilupakan oleh Allah, tidak diberikan nikmat bahkan dalam adzab, sebagaimana engkau dahulu melupakan ayatku. Falam tadhkurha wa lam ta'mal biha, engkau tak mau mengingat ayat-ayatku dan tidak mau mengamalkannya. Berkata Al-Qayyim, wa i'raduhu an dzikrihi, orang yang berpaling daripada berzikir kepada Allah, yatanawalu i'radahu an dzikri alladhi anzalah, konsekuensinya di antara maknanya adalah melupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah di antara bentuk hal tersebut adalah berpaling daripada kitab yang Allah turunkan. Yang tak mau mengingat Allah SWT, maka tak peduli dengan kitab yang Allah turunkan. Wahuwa an yadhkura alladhi anzalahu fi kitabih. Ya, untuk membuat dia mengingat Allah yang telah menurunkan kitabnya. Ya, wahuwa yatana wahuwa almuradu bitanawul i'radihi an yadhkura rabbahu bi kitabih. Konsekuensinya, karena dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala, tak peduli dengan kitabnya, ya, maka dia lalai daripada mengingat Allah Jalla wa Ala wa asma'ihi wa sifatih, mengingat nama-namanya yang termuat dalam Quran, sifat-sifatnya, wa awamirih, mengingat perintah-perintahnya, wa ala'ihi wa ni'amihi, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Yang paling dahsyat untuk mengingat Allah, mengenal Allah adalah melalui kitabnya. Barang siapa yang berzikir kepada Allah dengan mempelajari kitabnya, akan terkumpullah padanya kesempurnaan zikrullah. Dalamnya ada nama-namanya, sifat-sifatnya, ada ayat-ayatnya, ada nikmat-nikmatnya, ada perintahnya, ada larangannya, ada berita-beritanya. Ya. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah menceritakan tentang makna kesempitan dalam ayat. Ya, ma'isyah tentang kehidup yang sempit. Kata beliau, ad-dhanku ad-dhiqu wa syiddatu wal bala. Ad-dhanku adalah kesempitan, kesulitan dan bencana. Ya wasful ma'isyati nafsiha bidhanki mubalaghah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan di dunia itu menjadi sempit bagi orang lalai dari mengingatnya adalah merupakan kalimat mubalaghah. Ya. Wa fussirat hadhil ma'isyatu, dan ditafsirkan kehidupan yang sempit ini bi'adzabil barzakh. Maknanya adalah kehidupan yang sempit dalam alam barzakh kelak. Wassahih, tetapi pendapat yang benar annaha yatatanawalu ma'isyatahu fid dunya ya wa halahu fil barzakh. Yang benar, kesempitan itu mencakup penderitaan dia dalam hidup di dunia yang dia menjadi sempit hidup padanya, demikian juga keadaan dalam alam barzakh. Fa innahu yakunu fi dhanki fid dar fi dhankin fid darain. Maka orang yang lalai daripada zikir kepada Allah SWT sempit bagi hidup dalam dua alam, baik dalam alam dunia maupun dalam alam barzakh. Wa fil akhirati walahum fil, kemudian wa hadha aksu ahli sa'adati wal falah, berbeda dengan orang-orang beruntung, orang-orang yang bahagia. Fa inna hayatahum fid dunya athyabul hayat, mereka hidup di dunia ini dengan sebaik-baik hidup. Ya, orang-orang beruntung, orang-orang yang berjaya adalah orang yang paling merasa nikmat hidup di dunia, merasakan nikmatnya hidup. Walahum fil barzakhi wa fil akhirati afdalu thawab. Demikian juga kelak mereka akan merasakan nikmatnya dalam alam barzakh, dan akan merasakan pula kenikmatan tersebut sebaik-baiknya kelak di alam akhirat. Kata Allah Jalla wa'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami berikan baginya kehidupan yang baik. Ya, orang yang beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, dan beramal saleh, dialah Allah janjikan akan diberikan nikmat hidup, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini bukan maknanya harus kehidupan bergelimang harta dan tahta, tidak. Bukan itu makna kehidupan yang baik. Tapi perasaan tenang, tentram, ridha dan ketentuan Allah, qana'ah dan pemberian Allah Jalla wa'ala. Inilah makna hayatan thayyibah, nikmat berzikir kepada Allah, nikmat beribadah. Kalau ibadah kita tak nikmat kita rasakan, berarti tidaklah kita mendapatkan ya kenikmatan hidup itu sendiri. Nikmat hidup ada pada kenikmatan beribadah menyembah Allah Jalla wa'ala. Kalau lah membaca Quran pun tak nikmat, cepat jenuh, cepat bosan, berarti ya ada yang salah dalam diri kita. Berarti jauh daripada kita kenikmatan hidup itu sendiri. Kalaupun sholat merasa tak khusyuk, sholat-sholat tapi tak khusyuk, berarti kita tidak dalam kenikmatan hidup. Begitulah seterusnya. Kata Ibnu Qayyim, fahadha fid dunya, balasan yang Allah berikan bagi orang-orang beriman, beramal saleh adalah kenikmatan hidup di dunia. Thumma qal, kemudian Allah melanjutkan, ya walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kelak kami akan berikan bagi mereka ganjaran mereka dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, fahada fil barzakh. Kata Ibnu Qayyim, ya, balasan ini Allah akan berikan bagi orang beriman, beramal saleh, sebaik-baik balasan ketika dalam alam barzakh wal akhirah, dan ketika di akhirat. Di dunia diberikan perasaan hidup yang begitu nikmat, di alam barzakh dan di negeri akhirat Allah berikan balasan atas segala yang mereka buat di dunia berupa nikmat kubur, dan nikmat negeri akhirat berupa surga yang Allah berikan kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina hajaru fillah, dan adapun orang-orang berhijrah meninggalkan segala sesuatu untuk Allah Jalla wa'ala, ya, untuk tetap istiqamah menggapai ridha Allah min ba'di ma zulimu, yang berhijrah ya karena Allah setelah mereka dizalimi, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, kami akan berikan bagi mereka di dunia ini kebaikan. Ini janji Allah kepada siapa yang berhijrah, baik berhijrah dengan meninggalkan tempat-tempat buruk kepada tempat yang baik, lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik, demikian pula berhijrah dari ya keburukan kepada kebaikan. Orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah, akan diberikan baginya janji Allah Subhanahu wa taala hasanatan, kami akan berikan baginya kebaikan di dunia, janji Allah. Maka orang yang berhijrah harus memastikan dirinya ya bahwa Allah pasti akan memberikan baginya kebaikan, walaupun hijrah itu berat ya. Kadang-kadang orang kembali ke jalan lamanya. Kenapa? Tak kuat berhijrah. Kalau dia yakin dengan janji Allah, dia rela meninggalkan segala macam yang dilarang Allah SWT ya, dalam rangka berhijrah kepada Allah. Lanubawwi annahum fid dunya hasanah, kami akan berikan bagi mereka di dunia ini kebaikan. Maka apabila orang diuji Allah ketika hijrahnya dalam penderitaan hidup, biasanya uang gampang, mudah, kemudian ditinggalkan kerjanya karena bermasalah, ya dalam ujian tersebut ketika dia sabar, Allah akan berikan pasti baginya hasanatan, kebaikan di dunia. Ya, wala ajrul akhirati akbar, tentunya ganjaran akhirat lebih besar daripada ganjaran di dunia. Maka orang beriman beramal saleh diberi ganjaran dengan ganjaran di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah sempurnakan hijrahnya, di dunia Allah berikan kenikmatan hidup di dunia, perasaan aman, tenang, tenteram, nikmat menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pun demikian Allah berikan kenikmatan alam barzah dan kenikmatan surganya. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahuinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar, memohon ampunan kepada Tuhan kalian, thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya, beristighfar dan bertobat. Apa balasannya bagi orang yang beristighfar, bagi orang bertobat dari jalan buruknya, keburukan masa lalunya? Kata Allah, yumatti'kum mata'an hasanan, Allah akan berikan mereka kenikmatan hidup yang baik. Janji bagi yang hijrah. Kita semua ini sedang berhijrah, dan ketika hijrah ini ada ujian-ujian. Banyak orang yang kembali ke jalan lama, pangkal jalan, dia tinggalkan jalan hijrah karena beratnya, ya, karena kurangnya yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya. Kalau kita yakin, pasti Allah mengatakan, yumatti'kum mata'an hasanan, Allah akan berikan kepada kalian kenikmatan hidup, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tentukan, sampai kematian datang menjemput, diberikan nikmat kehidupan di dunia ini. Kenikmatan hidup para ahli ibadah, para ahli ilmu, melebihi kenikmatan hidup para raja-raja dalam istananya, para penguasa dalam ya istana-istananya. Mereka hidup dan kenikmatan hidupnya begitu dahsyat yang mereka rasakan. Ya, sehingga mereka berkata, kalaulah raja-raja tahu nikmat yang kami rasakan ini, kalaulah anak-anak raja tahu nikmat yang kami rasakan ini, mereka akan rampok nikmat ini. Dialah nikmat dalam hati yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal saleh, untuk orang beristighfar dan orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan kelak Allah akan berikan setiap orang yang berhak diberikan karunia-Nya. Ini di negeri akhirat. Di dunia diberikan kenikmatan hidup yang baik, dan demikian pula di akhirat Allah akan berikan karunia-Nya berupa nikmat alam barzakh dan nikmat negeri akhirat. Fa hadza fil akhiratil muqayyim, ini balasan di akhirat. Jadi tak usahlah takut dengan hijrah yang kita pilih. Ya, dan ini walaupun di jalan mendaki, jalan yang terjal, banyak musuh, ya banyak yang mencela, tak usah takut karena Allah berjanji, numatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, kami akan berikan untuk kalian jalan yang baik sampai ajal yang Allah tentukan. Kemudian Ya, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Nanti di negeri akhirat Allah akan berikan setiap orang karunia yang berlimpah ruah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ini ayat yang disebutkan Qayyim tentang siapa yang berhijrah, beriman, beramal saleh, bertobat, beristighfar, jamin Allah akan berikan baginya balasan kehidupan yang baik di dunia dan di negeri akhirat. Kata Allah, qul ya ibadi, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wattaqu rabbakum, ya ibadilladzina amanu, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, wahai orang-orang beriman. Iman adalah aman hati. Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhan kalian. Taqwa adalah amalan-amalan, ya, dalam bentuk amal saleh yang diterjemahkan oleh anggota tubuh, ya, dampak daripada akar iman yang hujam di hati. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi siapa-siapa yang berbuat kebaikan di dunia ini, baginya di dunia ini hasanah, kebaikan pula. Ya, kebaikan berupa kesehatan dalam tubuhnya, ya, kenikmatan dalam hatinya, perasaan ridha, tenteram, tenang, qanaah. Inilah kenikmatan itu. Allah tidak harus bergelimang harta, tak harus hidup dalam istana-istana. Wa ardullahi wasi'atun, sungguh bumi Allah ini luas. Jika engkau dalam keadaan sempit dalam dunia Allah, di bumi Allah ini, pergi hijrah, tinggalkan, cari kelapangan hidup. Dan kelapangan hidup hakiki adalah kelapangan hidup dalam hati setiap hamba dengan beriman, beramal saleh, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan diberikan ganjaran bagi orang-orang bersabar, ganjaran yang tiada terhingga. Kata Ibnu Qayyim, fahadi arba'u mawadhi'a, inilah empat tempat dzakarallahu ta'ala fiha annahu yujzil muhsin bi ihsanihi jazaa'ain, Allah berjanji memberikan bagi orang yang berbuat kebaikan ganjaran dengan dua kebaikan. Jazaan fid dunia, kebaikan di dunia, wa jazaan fil akhirah, kebaikan di negeri akhirat pula. Maka tak usahlah takut dengan berbuat kebaikan di dunia, pasti dibalaskan kebaikan, apalagi di negeri akhirat. Fal ihsanu lahu jazaun muajjalun wala budda, orang berbuat kebaikan akan disegerakan baginya balasan kebaikan, disegerakan di dunia. Tak ada ceritanya orang selalu berniat baik, berbuat baik, diberi ganjaran kebaikan, keburukan oleh Allah. Tidak akan mungkin, mustahil. Hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah balasan berbuat baik itu adalah kebaikan seperti itu pula, bahkan lebih daripada itu. Maka tak usahlah takut berbuat baik, di dunia ini pasti diberikan balasan. Wal isaatu laha jazaa'un mu'ajjalun wala budda, sebaliknya kejelekan, keburukan, dosa, maksiat itu pun mendapatkan balasan kes, segera. Minimalnya adalah perasaan galau dalam hati yang terhujam, perasaan gelisah, perasaan tak tenang ibadah, perasaan tak nikmat ibadah, dampak daripada dosa kita. Allah tak bangunkan kita salat di malam hari, Allah buat berat kita bergegas ke masjid dan semacamnya. Ini adalah balasan daripada apa? Daripada dosa-dosa kita. Ini dok yang paling minimal nih. Kalau kau tak nikmat beribadah, pastikan ada masalah antara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Payah bangun, ya. Payah mengerjakan ketaatan, pastikan ada masalah dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan diberikan keburukan ganjaran yang kes, itulah yang kesnya, muajjal, yang disegerakan. Minimalnya tadi, tak ada lagi perasaan bahagia dalam hatinya ketika beribadah menyembah Allah SWT. Ya, yang mana ini semua pangkalnya adalah merupakan hubbud dunia wattiba'us syahawat, karena cinta kita kepada dunia ini dan kita mengikuti hawa nafsu, itulah dampaknya. Walau lam yakun illa ma yujazi bihi al-muhsin min inshirahi sadrihi fi infisahi qalbihi wa sururihi kalaulah tak ada balasan bagi kebaikan yang Allah masukkan di dunia ini kecuali kebaikan berupa dada yang lapang, hati yang luas, ya, kebahagiaan yang dia rasakan, ya, waladzatihi bimu'amalat Rabbi Azza Jalla, kelezatannya ketika bermuamalah dengan Tuhannya, wa ta'atihi, merasa nikmat ketika berbuat taat kepadanya, wa dzikrihi, merasa yakni begitu nikmat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'imi ruhihi, betapa merasa bahagia ruhnya, bimahabbatihi, dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa dzikrihi, dengan berzikir kepadanya, wa farhihi bi rabbihi subhana, betapa gembiranya dia dengan Tuhannya ta'ala wa ta'ala, a'zam mimma yafrahul qaribu minas sultanil karimi alaihi bisultani, lebih dahsyat dia rasakan kenikmatan tersebut daripada kenikmatan orang yang menjadi kawan dekat bagi penguasa dengan kekuasaan yang hebat. Berdekatan dengan penguasa yang hebat itu adalah kenikmatan. Ketika engkau menjadi teman dekat presiden, teman dekat raja, teman dekat menteri, teman dekat penguasa, nikmat. Engkau akan diberikan banyak fasilitas dan kemudahan. Tinggal kau sebut saja, aku kawan si fulan, sang presiden. Selesai, urusan akan terbuka, yang sulit menjadi mudah. Nikmat. Tak senikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Tak senikmat bahagia berzikir kepadanya. Subhanallah. Ingat soal kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Aku mendengarkan guruku berkata ketika ku tanyakan, wahai guru, kenapa tak kau tinggalkan ibadah setelah subuh ini kau duduk sampai naik matahari sepenggalah, baru kau tinggalkan majelismu. Kata dia, hadza quti, inilah sarapan pagiku. Andai kata ini tak aku lakukan, lemahlah tubuhku. Tubuh ini kuat dengan iman, dengan amal saleh. Tubuh menjadi lemah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebahagiaan terdapat dalam hati dan tidak akan didapati kebahagiaan sebagaimana yang didapati oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Wama yujazi bihil musyi, sebaliknya apa yang Allah berikan balasan bagi orang berbuat dosa, min dhiq sadri, sempit dadanya. Kalau dada kita itu sempit, ya, ada yang masalah dengan diri kita, ada dosa-dosa yang sedang, ya, kita lakukan. Wa qaswatil qalbi, ketika hati mengeras, ini azab, penderitaan. Kita datang ke masjid, kita sholat tapi tak merasa nikmat, itu ada azab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa tasattutihi, bercerai-berai hati kita, tak bersatu dia, bercabang-cabang entah apa yang kita pikirkan daripada cabang-cabang hawa nafsu dan dunia. Wa zulmatihi, akan menjadi gelaplah hati tersebut, tak bercahaya dengan cahaya ilmu dan iman. Ya, wa hazazatihi wa ghammihi wa hammihi wa huzni wa khaufi, berbagai macam perasaan, takut, khawatir, sedih, gelisah, menderita. Wa hadha amrun la yakadu man lahu adna hissin wa hayatin yartabu fihi, perkara ini perkara yang pasti akan dirasakan oleh orang yang memiliki sedikit kepekaan, yang hatinya masih ada padanya cahaya, maka ketika dia berbuat dosa akan terusik hati tersebut. Ya. Balil ghumum wal humum wal ahzab, bahkan segala macam sifat yang namanya al-ghumum. Al-ghumum adalah kegalauan masa kini yang sedang kita rasakan. Galau dengan dunia. Ya. Galau dengan ambisi dunia tak kesampaian, galau dalam mencari nafkah, maisha al-ghumum, galau dengan asmara, galau dengan segala dunia ini, dengan kejabatan, kekuasaan. Jangan dikira orang-orang yang antum lihat putunya tersebar di mana-mana tidak galau, itu menunjukkan galaunya dia dengan dunia, galau untuk ya memperebutkan dunia. Galau jangan-jangan tak dapat, uang dah banyak keluar, poster-poster ditampilkan di mana-mana, baliho-baliho berapa sewanya. Galau dah sebegian banyak aku keluarkan tak jadi, tak dapat kekuasaan yang kuinginkan, tak dapat jabatan. Jangan dikira tak galau. Galau yang berkepanjangan. Jangan dikira artis-artis yang kaya raya itu tak galau. Yang mobilnya masya Allah tabarakallah, mobil-mobil mewah semua di rumahnya. Jangan dikira tak galau. Pasti dengan kegalauan ketika mereka dalam dosa. Al-ghumum balil ghumum, bahkan segala macam bentuk kegalauan masa kini. Wal-humum, al-humum adalah kegalauan akan datang. Galau akan datang di mana proyek ini. Ya. Wal-ahzan, dan kesedihan atas masa lalu, atas sesuatu yang terluput daripada ambisi-ambisinya yang dapat terkesampaian. Ini semua penderitaan. Al-humum, al-humum, al-ahzan, semuanya adalah kegalauan. Al-humum kegalauan sekarang, al-humum kegalauan akan datang, al-ahzan galau dengan sesuatu yang terluput di masa silam. Galau, mengapa aku ambil proyek ini sehingga habis semua hartaku tumpur. Galau, diingat-ingat, marah. Ya. Ini semuanya adalah merupakan ya dampak daripada maksiat yang diberikan Allah kes di dunia. Wadik, dan kesempitan hati. Ya. Kata beliau, ya. Uqubatun ajilah. Inilah hukuman yang disegerakan di dunia. Bagi apa? Bagi kemaksiatan. Pelaku maksiat yang lalai kepada Allah, lalai terhadap kitabnya, lalai terhadap perintahnya, lalai terhadap larangannya, dan seterusnya. Wa narun dunyawiyyun wa jahannamu hadiratun, inilah neraka di dunia ini. Dan jahannam yang ada di hadapan matanya, walau belum dibakar dengan jahannam yang hakiki, di dunia dapat jahannam majazi, berupa kesempitan hidup, penderitaan, stres. Subhanallah. Waliqbal 'ala Allah Ta'ala. Ya. Al-inaba ilaihi war-ridha bihi wa anhu. Sebaliknya, orang yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepada Allah, kembali kepadanya, ridha dengan ketentuannya, wa imtila'il qalbi min mahabbatihi, yang mengisi hatinya dengan kecintaan kepada Allah, wal lahji bi dzikrihi, yang lisannya basah dan senantiasa dengan zikir kepada Allah, wal farahi was sururi bi ma'rifatihi, ya, perasaan bahagia, perasaan gembira dengan mengenal Allah jalla wa ala, thawabun ajil, inilah balasan kes yang disegerakan di dunia. Jadi jangan balasan itu mati'kum matan hasanan, tapi berikan engkau hidup yang baik, bukan harus dengan materi. Bukan. Bukan dengan itu tolak ukur kebahagiaan. Bukan. Banyak orang materi berlimpah tak bahagia hidupnya. Galau berkepanjangan. Sempit hatinya. Subhanallah. Wa jannatun thawabun ajilun wa jannatun wa 'ayshun la nisbata li 'ayshil muluki ilaihi al-battah. Inilah kenikmatan hidup yang tak akan pernah dapat disamakan dengan apa yang dirasakan oleh para raja-raja berupa nikmat zahir. Nampaknya saja mereka dalam kenikmatan, tidak. Berebut kekuasaan itu bukan nikmat. Merebut ambisi dunia bukan nikmat. Orang beriman beramal saleh tak peduli dengan itu semua. Bukan itu yang dikejarnya. Yang dikejarnya adalah kenikmatan hidup bersama Allah, mengingatnya, beribadah kepadanya, taat kepadanya, berzikir kepadanya, membaca kitabnya, mengamalkan sunnah nabinya. Ini kenikmatan hidup orang beriman. Ya. Maka masing-masing bertanya sampai di mana kenikmatan itu dia rasakan. Ya, kadang ustaz nikmat terasa, ya. Kadang-kadang hati ini galau, ya. Begitulah. Bagaimana supaya tetap nikmat? Ilmu terus didatangi, dipelajari, dikaji, duduk di majelis. Itu yang paling kuat untuk ya menambah kebahagiaan hati, kenikmatan jiwa. Banyak berzikir kepadanya. Kala pagi, kala sore, kala berjalan, kala berdiri. Ya, pada alam yang terbentang selalu hendaklah engkau kembalikan kepada kedahsyatan penciptanya, kau agungkan penciptanya. Dalam segala sesuatu ada tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala yang membuat engkau selalu mengingatnya dalam semua keadaan. Alladzina yadhkurunallaha, mereka lah yang senantiasa ingat Allah. Qiyaman, ketika berdiri. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubim, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, yang mereka selalu berpikir tentang dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan, semua ini tidak kau ciptakan sia-sia. Wa sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yaqul, aku pernah mendengar guruku Ibn Taymiyyah berkata. Ibn Taymiyyah ini banyak musuh-musuhnya, banyak yang menghujatnya, subhanallah. Tapi dia hidup di hati manusia. Banyak didustakan fitnah-fitnah atas beliau rahimahullah, sampai di penjara, meninggal di penjara. Tapi hakikatnya dia tak pernah merasa hidup dalam penjara. Dia hidup dalam ya ke dalam surga yang terdapat dalam hatinya. Yaqulu, guruku berkata, inna fid dunya jannatun, inna fid dunya jannatan, sungguh di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah, yang tak pernah masuk ke surga dunia mustahil Allah masukkan ke dalam surga akhirat. Yang tak pernah merasakan nikmatnya surga dunia mustahil akan merasakan nikmatnya surga akhirat. Oh, ini perkataan yang dalam sekali. Yang tak pernah merasa masuk ke dalam kenikmatan surga dunia tak akan masuk surga akhirat. Wa qala li marrah, pernah suatu ketika dia berkata kepadaku ketika di penjara di Qal'ah di Damaskus sana, ma yasna'u a'da'i bi, musuh-musuhku itu mau apa dariku? Ana jannati wa bustani fi sadri, aku tuh surgaku, kebun-kebunku, taman-tamanku dalam hati. Walaupun tak punya kebun yang luas, tak punya tanah yang terhampar luas, sawah dan ladang, ya, dalam bentuk tanah yang benar-benar tanah, dalam hatinya ada tanah, dalam hatinya ada kebun, dalam hatinya ada surga, ada taman-taman. In ruhtu fahya ma'i la tufariquni, kemana aku pun pergi, sesungguhnya surgaku itu bersamaku. Inna habsi khulwatun, sesungguhnya aku ini sekarang di penjara, aku sedang merasakan nikmat berkhulwat berdua dengan Allah kekasihku. Wa qatli syahada, sekiranya kelak mereka bunuh aku, aku berharap itulah jalan aku meraih syahada, jumpa Tuhanku. Wa ikhraji min baladi siyaha, sekiranya mereka harus mengusir aku, mengasingkan aku dari negeriku, ku anggap sedang berpelesir menuju Allah Jalla wa'ala. Wa kana yaqulu fi mahbasihi fil qal'ah, dia berkata ketika di penjara dengan sebab fitnah, loh, dia difitnah, terfitnah sehingga masuk penjara. Penjara di Damaskus sana yang namanya Qal'ah. Law badaltu min hadhihi al-qal'ati dhahaban, kalau sekiranya satu qal'ah ini, satu penjara qal'ah ini semuanya menjadi emas, ya, yang kuinfakkan, ma'adala indi syukru hadhihi ni'man, takkan dapat pernah menggantikan syukurku atas nikmat yang kurasakan dalam hatiku ini. Sekiranya mereka jadikan semua qal'ah ini sebagai emas, disuruh aku mengambilnya, disuruh aku untuk menggunakannya, tak akan pernah dapat sama dengan kenikmatan yang kurasakan dalam hatiku ini. Harus kusyukuri berupa nikmat bermunajat kepada Allah dalam surga ma'rifatullah. Dalam surga zikrullah. Alqala ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi min khairi. Apa yang harus kuberikan bagi mereka berupa balasan kebaikan? Dengan sebab inilah mereka yang apa yang mereka buat ini kepadaku, aku merasakan nikmat ini. Perlu banyak ulama dalam penjara merasakan nikmat yang luar biasa. Tak terganggu dengan manusia, berkhulwat dengan Tuhannya, berzikir dengan Tuhannya, membaca kitabnya. Tak ada kesibukan kecuali berzikir kepadanya, membaca ayatnya, mempelajarinya, memahami hukum-hukumnya. Banyak. Ya, Bu Hamka itu tahu nikmat hidup ketika di penjara. Luar tafsir-tafsirnya Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Masya Allah. Wa nahwi hadha. Kalimat-kalimat semacam ini. Wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbus. Aku ingat ketika sedang sujud dia berkata, karena kedua-duanya di penjara, dua-duanya Ibnu Qayyim dan guru Ibnu Taimiyah. Ya, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Masyaallah. Aku selalu mendengarkan sebagaimana Allah kehendaki dalam sujudnya dia selalu berucap, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, agar aku dapat beribadah dengan baik kepadamu. Dia merasa dalam kenikmatan, padahal di mana? Di penjara. Waqala li marratan, dia pernah berkata kepadaku satu saat ketika di penjara, al-mahbusu, orang yang di penjara itu hakikatnya adalah man hubisa qalbuhu an rabbihi tabaraka ta'ala, orang yang terpenjara hatinya untuk mengingat Allah Jalla wa'ala, untuk mengenalnya, merasakan nikmat atas berbuat taat kepadanya. Ini yang terpenjara, bukan orang yang dipenjara fisiknya. Bukan, Yusuf itu dipenjara, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan banyak para ulama dipenjara. Syekh Al-Bani itu pernah dipenjara, tapi mereka tak merasa hidup dalam jahannam, mereka hidup, merasa hidup dalam surga, jannatul firdausil a'la, di dunia. Wal ma'suru man asirahu hawa, orang yang terkepung itu adalah orang dikepung oleh hawa nafsunya, yang dikerangking itu adalah orang dikerangking hawa nafsunya. Walamma dakhala ila al-qala, tatkala masuk ke dalam penjara qal'ah di Damaskus sana, wa sara dakhil suriha, ketika dia berada dalam jeruji-jeruji besinya, nazara ilaihi wa qal, ya, maka dia melihat ya, ke dinding atau ke tembok atau ke benteng penjara tersebut, dia ada dalam penjara. Apa dia katakan? Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab. Dia bacakan ayat dalam surah Al-Hadid ke-13, maka dipisahlah mereka dengan benteng, dengan dinding yang punya pintu. Batinuhu fihi rahmah. Dalam pintu ini terdapat padanya segala macam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, nikmat. Wadahiruhu min qibalihi al-adab. Di luar daripada benteng ini, di luar daripada dinding ini, tembok ini, di sana ada azab. Dia anggap dia yang dalam surga. Dia anggap dia ada dalam kenikmatan meski dalam penjara. Wa 'alimallah, kata Qayyim, hanya Allah yang tahu. Ma raaitu ahadan, tak pernah kulihat ada manusia athyaba ishan min waqt, yang lebih nikmat hidupnya daripada guruku itu sendiri. Kata beliau, aku tak pernah ada orang paling merasa nikmat hidupnya sebagaimana guruku Ibnu Taimiyah. Ma'a ma kana fihi min dhiqil 'aysh, padahal zahirnya kehidupannya sempit. Orang mandang dia susah. Tak miliki berbagai macam bentuk atribut duniawi. Wa khilafir rafahiyah wan na'im, jauh daripada kesan kemewahan, kenikmatan, bal tentu bahkan sebaliknya. Wa ma ma kana fihi min al-habsi, walaupun dia di penjara, wat tahdid, pulang balik diteror, diancam, wal irhaq, ya, dipersempit ruang geraknya, wahwa ma'adhalika min athyabin nasi isyan. Tapi kulihat demi Allah, hanya Allah yang tahu, dialah yang paling nikmat hidupnya. Wa asyrahum sadran, yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalban, yang paling kuat hatinya. Wa asarruhum nafsan, yang paling gembira jiwanya. Taluhu nadratun na'im alwajhi, tampak surga itu, tampak efek daripada kenikmatan surga dalam hati itu pada wajahnya. Tampak, subhanallah, karena hidupnya dalam surga dalam hatinya, itu mengalir sampai pada wajahnya, tampak kenikmatan itu. Wa kunna idza ishtadda bina al-khawf, kami murid-muridnya kalau dalam merasakan khawatir yang bersangatan, khawatir dengan fitnah, khawatir dengan musuh-musuh, khawatir dengan masa depan, apapun kekhawatiran, wa sa'ad minna dzul, kadang-kadang kami berprasangka buruk kepada Allah dengan keadaan, pesimis melihat realita di hadapannya, realita dakwah, realita dalam ya menjalankan agama Allah. Ketika muncul sifat pesimis dalam hati kami, kegalauan, ya, apa kata beliau? Wadhaqat bil ardh, ketika sempit bumi ini, atainahu, kami akan segera datang kepadanya mencari solusi. Fama huwa illa annarahu, baru kami melihat dia sejenak. Wa nasma' kalamah, baru kami dengar perkataannya. Fayadhabu dhalika kullu, hilanglah segala macam kegalauan itu dari hati kami. Segala macam pesimis, prasangka buruk, hilang. Wa yanqalibun syirahan, hati kami menjadi tentram, lapang. Wa quwatan, menjadi semakin kuat. Wa yakinan, semakin yakin. Wa tamaninatan, semakin tenang. Fasubhana man ashhada ibadahu qabla liqa'ihi wa fataha lahum abwabaha fi daril amal fa'atahum min ruhiha wa nasimiha wa tibiha mastafraga quwahum li talabiha wal musabaqah ilaiha. Maka maksudnya Allah yang telah menampakkan pada hamba-hambanya surganya di dunia ini, ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi, sebelum berjumpa Allah ternyata di dunia ini sudah ada surga. Maksudnya Allah yang telah menampakkan bagi hamba-hambanya surga di dunia ini sebelum jumpa Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita masuk surga tersebut? Nah, itulah. Jawablah masing-masing. Ya. Wa fataha lam abwaaba, maksudnya Allah telah membukakan bagi hamba-hambanya pintu-pintu surga di dunia ini. Dari amal, masih di dunia, tempat bekerja sudah Allah bukakan baginya surga, belum lagi di negeri akhirat, darul jaza. Dunia ini darul amal, tempat beramal. Di surga, darul jaza, tempat berbalas atas amal yang kita lakukan. Tapi di dunia ini pun darul amal, telah ada surga. Maksudnya Tuhan yang telah membukakan bagi hambanya pintu surga di dunia sebelum berjumpa dengannya. Maka datanglah kepada mereka min ruhiya wa nasimiya, sepoi-sepoi angin surga di dunia ini berupa nikmat zikrullah, nikmat bermunajat kepadanya, nikmat berduaan dengannya. Utibiha mastafraga quwahum, yang membuat semakin kuatnya mereka. Litalabiha, untuk meraih surga akhirat. Wal musabaqaila, agar berlari menuju surga akhirat. Wa kana ba'dul arifina yaqul, sebagian ahli ma'rifat berkata, lau alimul muluku abnaul muluki, sekiranya raja-raja tahu, anak-anak raja tahu, mana hanu fihi, apa yang kami rasakan ini, lajaladuna alaihi bisuyub, mereka akan rampas nikmat ini dengan pedang-pedang mereka, dengan kekuasaan mereka. Wa qala akhar, berkata yang lain, masakinu ahli dunia, alangkah miskinnya ahli dunia. Kharaju minha, mereka keluar dari dunia ini, wa madzaqu athyaba ma fiha, mereka tak pernah rasakan senikmatnya, kenikmatan yang paling dahsyat yang ada padanya. Keluar dari dunia mati, tapi tak merasakan surga dunia. Itu yang paling miskin. Qila wa ma athyaba fiha, ada yang bertanya, apa rupanya kenikmatan itu yang paling hebat di dunia ini? Qala mahabbatullah, dialah kenikmatan mencintai Allah Ta'ala wa ma'rifatih, kenikmatan mengenalnya. Wa dzikri, berzikir kepadanya. Au nahwi hadha, atau perkataan semacam ini. Wa qala akhar, berkata sebagian lainnya, innahu latamurru, bil qalbi awqatun yarqusu fiha taraban. Sungguh kadang-kadang hatiku ini menari karena kerinduan kepada Ilahi. Wa qala akhar, berkata yang lain, innahu la tamurru bi awqatun aqulu, kadang-kadang datang masanya kepadaku aku berkata, in kana ahlu jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aishin thayyib. Sekiranya beginilah nikmatnya dalam surga sana di akhir, pastilah memang enak nikmat hidup, hidup dan kehidupan di surga sana. Subhanallah. Al-ikhwatu fillah, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini, penjelasan ini belum selesai, masih panjang lagi, subhanallah. Tapi nikmat membahasnya, nikmat mengulang-ulanginya. Ya bi'idznillah tabaraka ta'ala, kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik. Saya mohon maaf terlewat waktu sampai jam 6.10. Tak biasa semacam ini. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.